بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي كتاب جد كان kitab mulakhas fikhi dalam bab ahkam al-ila, hukum-hukum ila. Ya. Qala fa idza madat arba'atu ashhurin min yaminihi. Betul sampai situ? Ah, kitab Ibrahim. Sebelumnya. Fa idza qala li zawjatihi Sulaiman ibn Yasar. Baik. Qala wa qala Sulaiman ibn Yasar adraktu bid'ata ashara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yuqifuna al-mu'li wa huwa madhhabu jamaahir al-ulama kama annahu zahirul ayatil karimah. Naam. Syekh Shalal Al-Fauzan Habibullah Ta'ala menukil dari tabi'in Sulaiman ibn Yasar rahimahullah Ta'ala. Beliau mengatakan, aku dapati belasan orang bid'ata asyara, belasan orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya yuqifunal mu'li, semuanya nam yuqifun memberdirikan, menghentikan. Nah, ya, maksudnya di sini seperti riwayat dari Ibn Umar sebelumnya, ya, yuqif hatta yutalliq, diberhentikan di sini maksudnya ditanyai, ya, ditanyai gimana sudah berlalu 4 bulan, nah, mau rujuk atau ditalak, ya. Ini maksud dari kata yuqifunal mu'li. Ditanyai gimana, ya, oleh hakim. Nah, karena dikatakan sebelumnya tidak terjadi talak sampai suaminya yang mentalak. Ya, tidak dianggap talak sampai ada dari kalimat talak dari suami. Nah. Jadi masih tetap dikembalikan. Inilah, ya, berapa besar hak seorang suami terhadap istrinya. Makanya Islam selalu berusaha untuk menyatukan di antara suami dan istri. Sudah terjadi demikian, Islam memberikan solusi. Nah, seorang suami ingin memadaratkan istrinya dengan tidak mau menggaulinya selama 3 bulan atau 4 bulan atau lebih. Nah, 4 bulan, ketika sudah berlalu 4 bulan, qadi memanggil, jaksa memanggil, ya, hakim memanggil orang tersebut, menanyakan kepadanya bagaimana, memerintahkan kepadanya untuk rujuk, menasihati dan sebagainya. Nah, kalau tidak rujuk, dipaksa untuk mentalak sampai keluar kalimat talak dari si suami, sehingga kemudian dengan demikian masuk dalam masa iddah, ya, istri masuk dalam masa iddah. Ketika sampai masa iddah tidak dirujuk, maka lepas istri tersebut, sehingga memungkinkan untuk dinikahi oleh orang lain. Qala fa idza madat arba'atu ashhur min yaminihi wa la tuhtasabu minha ayyamu uzriha. Fa idza madat فإن حصل منه وطء لزوجته فقد فاء لأن الفيء هي الجماع وقد أتى به. Qala Ibn al-Mundhir, ajma'a kullu man nahfadhu anhu anna al-fai'a al-jima' wa aslu al-fai'i ar-ruju' ila fi'li ma tarakahu wa bidhalika tahsulu al-mar'atu ala haqqiha minhu. Nah, kalau sudah berlalu 4 bulan, ya sudah berlalu 4 bulan dari sumpahnya. Dan 4 bulan di sini kata saya Saleh Fauzan, la tuhtasabu minha, tidak termasuk dalam hitungan ayyamu udhriha, ayam hari-hari udhurnya, yakni hari-hari haidnya. Jadi kalau proyek itu ada hari kalender sama hari kerja. Nih, ya. Hari kalender itu tanggal 1, 2, 3, 4 termasuk hari Ahad. Ya, termasuk kemudian hari raya, hari besar dan sebagainya, hari libur, ya kan? Itu hari kalender. Kalau hari kerja ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kalau orang kerja yang di proyek-proyek itu. Ahad tidak dihitung, ya tidak dihitung. Nah, ini dalam masalah apa namanya? Al-ila 4 bulan. 4 bulan berarti 4 kali 30. Ya, 120 hari. La tuhtasabu minha ayyamu udhriha. Tidak dihitung dari situ hari-hari udhurnya, hari-hari haidnya. Jadi kalau seorang wanita biasa haid 8 hari, maka 8 kali 4. Ya, 32. Berarti nanti kalau dihitung hari kalender sampai ya 120 ditambah 32, 152. Nah, terus ya, nah perhitungannya demikian. Nah, kalau sudah berlalu 4 bulan termasuk tidak dianggap darinya hari-hari haidnya, berarti 150 hari. Taruhlah ya, misalnya demikian 150 hari. Fa idza madat, kalau itu berlalu, fa in hasala minhu wat'un li zaujati, kalau kemudian terjadi suami menggauli istrinya, maka berarti dia telah fa'a, telah kembali. Li annal fai'ah hiyal jima', karena dalam masalah ini kembali kepada istrinya maksudnya adalah al-jima', intinya adalah al-jima', hubungan suami istri. Wa qad ata bihi, dan dia telah melakukannya. Nah, ya. Dia telah melakukannya. Ibnu Mundhir rahimallahu taala yang memiliki kitab al-jima', beliau mengatakan ajma'a, telah sepakat kullu man nahfadhu ilmu anhu. Nah, semua ulama yang kami hafalkan ilmu darinya, kami belajar, jadi guru-guru kami, semuanya sepakat bahwa al-fai' kembali, dalam masalah ini suami kembali maksudnya adalah terjadinya al-jima', hubungan suami istri. Aslul fai', asal kata fai' itu ar-ruju', fa'a yafi'u, kembali. Ya, ar-ruju' ila ma tarakahu, kembali kepada apa yang telah dia tinggalkan. Wa bidzalika tahsulul mar'atu ala haqqiha, dan dalam hal ini kembali kepada apa yang dia tinggalkan, yaitu hubungan suami istri, itu telah dilakukan, telah terjadi, sehingga wanita mendapatkan haknya. Wanita mendapatkan haknya. Nah. Baik, selanjutnya wa amma in aba ayyata man ala minha ba'da mudhiyil muddatil madhkurah. 4 bulan. Kemudian kalau tadi 152, hari ke 153, ya hari ke 153 suami menggauli, maka berhenti, ya artinya sudah permasalahan atau kasus itu sudah berakhir, selesai permasalahan. Kalau dia tidak mau, amma in aba, adapun kalau dia tidak mau ayyata untuk menggauli istrinya, man ala minha, tidak menggauli, siapa yang dia telah ila, yakni telah bersumpah untuk tidak menggauli, ba'da mudhiyil muddatil madhkurah, setelah berlalu waktu yang telah disebutkan, yaitu 4 bulan dengan perhitungan khusus tadi tidak termasuk padanya hari-hari merah. Nah, istilahnya ya, hari-hari uzurnya, hari-hari haidnya. Fa innal hakima ya'muruhu bit-talaq. Maka al-hakim, jaksa, memerintahkan suami tersebut untuk mentalak istrinya. In talabatil mar'atu dzalik. Apabila wanita meminta hal itu karena ini haknya. Ya. Kalau berarti kalau seandainya wanita si istri nah santai-santai saja enggak masalah. Ya. Ya tidak dituntut untuk talak. Namun di situ ya istri si suami yang dianjurkan untuk rujuk, yang diberi nasihat. Nah, baik. Jadi kalau sudah berlalu 4 bulan, si suami tidak mau menggauli istrinya, maka al-hakim dengan tuntutan dari istri memerintahkan si suami untuk mentalak istrinya. Liqauli ta'ala, ini berdasar kepada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un alim. Apabila mereka berazam untuk talak, ada niatan untuk talak, apabila kemudian mereka melakukan talak, menceraikan istrinya, maka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari ayat 227 dari surat Al-Baqarah, ayat ila. Nah, ai illam yafi bal azima wa haqqaqa iqa'at talaqi wa qa'a. Ya, artinya kalau dia tidak mau rujuk, tidak mau kembali, bahkan berazam dan melaksanakan niatannya, membuktikan bahwa dia memang tidak mau menggauli dengan kata talak, dia melaksanakan talak, maka terjadi. Wa fa in aba, kalau dia tidak mau, ayyafi'a wa aba ayyutallik, kalau dia tidak mau rujuk, tidak juga mau talak, mentalak. Naam, fa innal hakima yutalliqu alaihi au yafsah. Nah, maka di sini al hakim penguasa lewat jaksa qadhi ya mentalak. Nah, mentalak istri dari orang yang bersumpah tersebut yang melakukan ilah. Atau yafsah, atau membatalkan pernikahannya. Artinya ada khilaf di antara para ulama, apakah yang seperti itu hakim di situ mentalak dan itu yang lebih rajih, atau dia membatalkan akad. Nah, li'annahu yaqumu maqamal mu'li 'inda imtina'ihi wat-talaqu tadkhuluhu an-niyabah. Karena pada kesempatan ini, dalam hal ini al-hakim, dia menggantikan posisi al-mu'li, suami yang bersumpah, ketika dia tidak mau untuk mentalaknya. Ya. Dan si istri tidak betah kalau kemudian begitu saja. Ya, terkatung-katung. Nah, jadi istri namun tidak digunakan, tidak dipakai, tidak ditunaikan haknya. Dia pun juga seorang manusia. Nah, ya. Baik, wa talaq tadkhuluhu an-niyabah. Talak itu juga bisa digantikan sebagaimana kalau dia mewakilkan kepada orang lain. Nah, namun dalam hal ini keadaannya demikian. Dia ya tidak mau rujuk dari sumpahnya, tidak juga mau mentalak. Nah, di sini al-hakim memiliki hak. Dengan syarat tadi, wanitanya meminta untuk ditalak. Ya, wanitanya meminta. Karena ini hak nafkah batin, ini hak si istri. Ya, hak si istri. Kembalikan kepadanya. Nah. Buktinya Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha, ketika dia merasa akan ditalak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tanazul, yakni merelakan jatah harinya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia lebih memilih tetap menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau ditalak. Nah, meskipun hak dari dunianya, nah, dia tidak mendapatkan. Ya. Dia lebih memilih apa yang di akhirat. Nah, di dunia tetap menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di akhirat akan menjadi istri beliau. Nah, ini salah satu contoh ya kecerdasan wanita para sahabiat. Mereka mendahulukan akal ya, mendahulukan akal daripada hawa nafsunya. Nah. Baik. Selanjutnya dikatakan oleh Syekh Shalih, ya jadi tadi ya sudah 4 bulan. Nah, dihitungkan itu adalah hari, kalau istilah proyek tadi hari kerja, ya. Nah, bukan hari merah, ya. Kalau sudah demikian, kalau kemudian serat kita tadi misalkan 152 hari, hari ke 153, nah, terjadi hubungan suami istri, itu berarti rujuk. Nah, ya. Dan itu harus ada al-jima, al-fai'ah, ini rujuk. Bukan hanya kata-kata. Bukan hanya kata-kata. Ya. Nah, bukan hanya kata-kata. Makanya ditegaskan demikian. Li'anna al-fai'ah hiyal-jima. Kembalinya seorang mu'li yang bersumpah atau tidak menggauli istrinya, kembalinya adalah dengan al-jima. Bukan hanya dengan kata-kata. Lain dengan talak. Ya. Kalau talak, dia katakan saya rujuk, itu sudah bisa. Nah, ya, rujuk biasa, nah dengan kata-kata bisa. Nah, kalau dia gauli istrinya ketika dalam masa iddah, maka itu juga berarti juga rujuk, ya. Tapi kalau dalam masalah ila, rujuknya fai'ahnya adalah al-jima, karena itu yang menjadi permasalahan. Kalau dia tidak mau, dan wanita si istri menuntut suaminya untuk mentalak dia, kalau begitu talak saja saya, ya. Maka misalnya demikian istrinya mengatakan seperti itu, maka al-hakim pertama memerintahkan kepada si suami untuk rujuk. Kalau tidak mau, hakim mentalaknya sebagai pengganti. Yang menggantikan posisi al-mu'li, suami yang telah melakukan ila. Tentunya kalau demikian, ya. Nah, kalau demikian masuk dia kemudian dalam masa iddah. Nah. Baik. Wa qala halqa al-fuqaha bil-mu'li fi hadhihi al-ahkam. Dan para ahli fikih ya mengikutkan, mengkiaskan terhadap masalah ila ini, man taraka wat'a zaujatihi idraran biha bila yaminin aksara min arba'ati ashhurin wa huwa ghairu ma'dzurin. Dikiaskan juga dalam masalah ini, ila dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Tentunya dari situ difahami tujuannya adalah untuk memberikan madarat kepada istrinya. Nah, karena kadang-kadang khususnya pada orang-orang yang ya tidak baik, mahar mahal. Ya, kalau talak saja enggak ada kembalinya. Ya kan? Nggak ada kembalinya, maka dia lakukan seperti ini. Ya, dia lakukan ila supaya nanti dia istrinya nggak betah. Misalnya kemudian kalau suaminya mungkin dia punya istri lain, santai aja dia, ya. Nah, si istri nggak punya suami lain, ya. Nah, sehingga dia maksudnya dia lakukan seperti itu supaya nanti 100 juta mahar yang telah dia berikan bisa kembali. Bila perlu 100%. Nah, kadang-kadang maka ini terjadi seperti ini. Ya, terjadi seperti ini. Tentunya itu pada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kiaskan dalam masalah ini, man taraka wat'a zaujatihi, siapa yang tidak mau menggauli istrinya idraran biha, untuk memberikan madarat kepadanya, namun bila yamin, tanpa sumpah. Nah, tanpa sumpah, karena tadi maksudnya juga ekonomi, artinya masalahnya masalah fulus. Kalau dia sumpah, nanti bayar kafaroh, kan gitu. Puasa berat bagi dia, eh? Bayar kafaroh, beri makan 10 orang, dihitung-hitung itu juga. Nah, seperti itu. Dia tidak bersumpah. Tanpa sumpah, nah, dia tidak menggauli istrinya tanpa sumpah lebih dari 4 bulan. Dan tidak ada alasan syar'i. Tidak ada udzur yang dibenarkan syariat, ini masuk juga sama dengan ilah. Meskipun dia tidak bersumpah. Ya, meskipun dia tidak bersumpah. Ini masalah yang pertama. Wa kadza alhaqu bil mu'li man dhahara min zawjatihi wa lam yukaffir wa istamarra ala dhalika akthara min arba'ati ashhur li anna kullan min hadhaini tarikun li wad'i zawjatihi idraran biha fa ashbahaha fa ashbahal mu'li. Nah, alifnya kelebihan, ya. Maksudnya fa asbaha, gitu saja, ha, tanpa alif setelahnya. Baik. Jadi yang kedua, sama dengan ilah juga, orang yang menzihar istrinya. Nanti babnya setelahnya zihar. Mengatakan punggung istrinya seperti punggung ibunya. Maksudnya dia mengharamkan juga istrinya. Ibu itu termasuk mahram, ya. Dia katakan kamu seperti ibuku, suami mengatakan demikian. Itu berarti dia mengharamkan istrinya bagi dia, tidak mau menggaulinya. Ya. Orang yang membiar istrinya dan tidak mau membayar kafarah, bahkan terus, ya, dia konsekuen dengan ucapan itu sampai lebih dari 4 bulan. Nah, ya, sampai lebih dari 4 bulan. Ini juga sama hukumnya dengan orang yang melakukan ilah. Meskipun tidak ada sumpah, ya. Kalau ilah intinya sebenarnya asalnya dari halif, ya, sumpah. Tidak ada sumpah pun juga sama kalau efeknya sama, ya. Yani sisi kesamaan antara yang bersumpah, yang melakukan ilah, dengan yang tidak, bahwa dia memberikan madarat kepada istrinya dengan tidak digauli. Ya, li'anna kullan min hadain, karena masing-masing dari orang yang melakukan ini, apakah ilah atau zihar atau tanpa sumpah, dia meninggalkan, ya, dia tidak menggauli istrinya, tujuannya idraran biha, tujuannya untuk memberikan madarat, menyempitkan dia, menzaliminya. Fa asbahal muli, maka ini sama serupa dengan orang yang melakukan sumpah, muli yang bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Selanjutnya permasalahan terakhir berkaitan dengan ilah, dikatakan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa in qadat muddatul ilah wa bi ahadiz zawjaini udhrun yamna'ul jima'. Kalau sudah selesai waktu ila, yaitu 4 bulan. Yang qadat muddatul ila. Yang qada, yang qadi, habis, selesai. Ya. Kalau sudah berlalu 4 bulan, wa bi ahadiz zaujaini udhrun yamna'ul jima'. Dan pada suami atau istri ada halangan yang menyebabkan tidak mungkin terjadinya hubungan suami istri. Maka di sini umiraz zauju ayyafi'a bilisanihi. Suami diperintahkan untuk rujuk dengan lisannya. Nah, ketika ada uzur ya pada istri atau suami sehingga tidak mungkin terjadi hubungan suami istri, maka di situ suami diperintahkan untuk rujuk dengan lisannya. Nah, dengan demikian ya melengkapi poin tadi. Rujuk itu adalah al-jima. Kalau tidak jima, kalau tidak ada, kalau memang ada uzur baik pada suami atau pada istri. Ya, baik pada suami. Nah, ya, hari ke 149 jatuh sakit. Nah, ya. Parah misalnya. Ya, jangankan mikir hubungan suami istri. Ya, mikir badannya atau bahkan dia lemas terkulai di ya ranjang rumah sakit misalnya. Ya kan? Ada uzur. Atau ya, istrinya yang ada uzur. Maka di sini diperintahkan untuk suami rujuk dengan lisannya. Fa yaqul, maka dia mengatakan mata qadirtu jama'tuki. Kapan aku mampu, aku akan gauli kamu. Ya, kapan saya bisa, saya akan gauli kamu. Li'annal qasda bil fai'i tarku ma qasadahu minal idrari biha. Karena tujuan dari diperintahkan suami supaya rujuk kembali kepada istrinya itu adalah untuk meninggalkan, menjauhkan apa yang diniatkan oleh suami untuk memberikan madarat kepada istrinya. Dengan ilah itu suami ingin memberikan madarat kepada istrinya, maka rujuknya adalah menghilangkan madarat itu. Kalau memang waktu itu dia bisa jima, itu ya yang dianggap, tanpa itu tidak dianggap rujuk. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak bisa, dia atau istrinya pada saat itu untuk melakukan hubungan suami istri, maka rujuknya bil lisan. Ya, rujuknya dengan kalimat, dengan lidah. Wa tidharuhu yadullu ala tarkil idrari. Dan i'tizaruhu, dia minta maaf, ya, artinya adanya uzur pada dia, dan dia kemudian mengatakan seperti kata tadi, kalau dia mampu, dia akan menggauli istrinya, itu berarti sudah dia tobat dari memberikan madarat kepada istrinya. Thumma mata qadir wati'a au tallaqa. Kemudian begitu dia mampu, ya, atau begitu mampu istrinya memungkinkan untuk digauli, maka suami berkewajiban melakukan hal ini, atau kalau tidak dia harus mentalaknya. Kalau dia tidak mau mentalak juga, kembali kepada poin sebelumnya, hakim memerintahkan untuk ditalak dengan syarat apa? Wanitanya menuntut. Lizawali ajzihi alladhi ukhira min ajlihi, karena hilangnya ketidakmampuan dia, nam yang kewajiban itu diakhirkan, diundur karenanya. Ini karena hilang sebabnya. Jadi dia boleh nam rujuk dengan lisan karena tidak mampu melakukannya, ya. Ketika mampu maka dia harus melakukan. Kalau tidak, maka kembali dia harus dia mentalaknya. Ini tentang al-ila. Ya, selesai pembahasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Selanjutnya bab fi ahkamiz zihar. Bab tentang hukum-hukum zihar. Al-zihar yuradu bihi huna ay yaqula ar-rajulu li zawjatihi idza arada al-imtina'a min al-istimta'i biha anti alayya ka dhahri ummi aw ukhti aw man tahrumu alayhi binasabin aw rida'in aw musaharah famata shabbaha zawjatahu biman tahrumu alayhi aw bi ba'dihha dhahara minha. Yang dimaksud dengan zihar di sini adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya ketika dia tidak mau ya bersenang-senang dengannya, tidak mau menggaulinya. Ya, suami itu mengatakan, kamu bagiku seperti punggung ibuku atau seperti punggung saudara perempuanku. Ya. Atau orang lain yang haram baginya karena nasab. Berarti bibi. Ya, ada amma, ada khalah. Ya. Nah, masuk juga di situ anak perempuannya. Nah, diharamkan karena sebab nasab atau radha atau dengan sebab sepersusuan. Nah, sebab radha ya. Ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan, anak-anak perempuan dari ibu yang menyusui tersebut. Ya. Adapun kalau anak-anak dari yang apa ibu yang menyusui terhadap orang lain, nah di saudara-saudara dari anak yang menyusu tersebut bukan mahram. Yang menjadi mahram ya itu anak yang menyusu menjadi mahram dari ibu dan anak-anak dia yang menyusui. Jadi kalau ada orang mengatakan kamu bagiku seperti saudara perempuanku sepersusuan, ya, seperti bibi sepersusuan juga sama, ya. Nah, yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab, diharamkan dari radha dengan sebab sepersusuan sama dengan nasab. Kalau seorang tidak boleh menikah dengan bibi, menikahi bibinya, maka anak sepersusuan juga tidak boleh menikahi dengan saudara perempuan dari ibu yang menyusui tersebut. Nah. Ini atau musaharah dengan sebab musaharah perjodohan. Ya, dengan sebab musaharah dengan sebab perjodohan artinya ya ibu mertua. Ya, misalnya. Nah, ibu mertua. Nah, itu musaharah. Jadi di sini zihar tidak hanya seorang mengatakan kamu seperti punggung ibuku, tidak. Seperti punggung saudaranya juga demikian, anaknya, bibinya juga sama. Ya. Famatashabbaha zaujatahu biman tahrumu alayhi aw bi ba'dihha. Manakala seorang suami menyamakan istrinya dengan wanita-wanita yang diharamkan baginya dengan nasab atau radha atau musaharah tadi atau sebagiannya, maka berarti dia telah menzihar, dia telah melakukan zihar. Ya, telah melakukan zihar. Wa hukmuhu annahu muharram. Hukum zihar ini muharram. Haram. Ya, zihar ini 6 haram. Dalilnya Al-Mujadalah ayat yang kedua. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wazura." Orang-orang yang mendzihar di antara kalian kepada istri-istrinya, ma hunna ummahatihim, tidaklah istri-istri itu kemudian menjadi ibu-ibu mereka. Ya, tidak berubah hukumnya. In ummahatuhum illa allati waladnahum, ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah mereka yang telah melahirkannya. Yang telah melahirkan mereka. Ibu itu ya yang melahirkan mereka. Termasuk nenek yang melahirkan ibunya, nenek yang melahirkan bapak orang tersebut. Itu termasuk ummahat. Ya. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli waz-zura, dan mereka kembali kepada alladzina tadi, mereka orang-orang yang melakukan zihar itu, la yaquluna munkara, benar-benar mengatakan suatu hal yang mungkar. Wazura, dan kepalsuan. Ai, kata saya Syaikh Fauzan, maksudnya yaquluna kalaman fahishan batilan la yu'rafu fisyar'i. Artinya mereka mengatakan perkataan yang jelek, batil, tidak dikenal dalam syariat, tidak dianggap baik. Bal huwa kadzibun bahtun, bahkan itu adalah kedustaan semata. Haramun mahdun, haram murni. Wa qawlun munkar, perkataan yang mungkar. Wa dzalika nam li'anna al-mudhahira yuharrimu 'ala nafsihi ma lam yuharrimhu Allahu 'alaihi. Hal itu disebabkan karena seorang yang melakukan zihar, dia mengharamkan terhadap dirinya apa yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Mata'ala, merubah hukum, ya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah kemungkaran yang besar. Wa yaj'alu zawjatahu bidzalika mithla ummihi, dia menjadikan, menganggap istrinya seperti ibunya. Wa hiya laysat kadzalik, padahal tidak seperti itu kenyataannya. Maka itu adalah zur, kepalsuan, palsu, tidak sesuai dengan kenyataan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.